kau rasa hidupmu penuh masalah. Tak pernah kau menemukan jawaban dari semua. Hampa kau kira masa depan yang kau dambakan tak ada harapan jelas yang bisa kau pegang erat. Datanglah pada Yesus, tangannya kan selalu sempurna, mujizat kan selalu ada. Berserah pada Yesus, janjinya kan selalu setia. Pastikan ada harapan bila kau selalu berharap padanya. Masa depan yang kau dambakan tak ada harapan jelas yang bisa kau pegang erat. Datanglah pada Yesus, tangannya kan selalu sempurna, mujizat kan selalu ada. Berserah pada Yesus, janjinya kan selalu setia. Pastikan ada harapan bila kau selalu berharap.